puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita tentang ahkamul janaiz, di mana kita telah membahas memandikan mayat. Kita masuk dalam pembahasan hukum-hukum yang berkenaan dengan mengafani mayat. Wa ba'da tamam al-ghusl wa at-tajfif yushra'u takfinu al-mayyit. Setelah dimandikan, setelah sempurna mandi dan mengeringkan bagian dari badan mayat, maka disyariatkan untuk dikafani. Disyaratkan di dalam pengkafanan itu, wa syaratu fil kafani ayakuna satira. Disyaratkan kain kafan itu hendaklah menutup seluruh tubuh mayat. Wa istahabu ayakuna abyadu nadhifan. Dianjurkan atau yang afdal hendaklah kain kafan itu putih bersih. Sawankana jadidan wa huwa al-afdal aw ghasila. Baik dia kain kafan baru, yaitu adalah afdal, atau kain kafan yang sudah dicuci. Nah, yang penting adalah putih warnanya dan bersih. Bersihnya boleh jadi karena baru atau karena dicuci. Wa miqdarul kafan al-wajib, ukuran kain kafan yang wajib itu thawbun yasturu jami'al mayyit, adalah sebuah kain atau satu lembar kain yang menutup seluruh tubuh mayit. Itu kadar wajibnya. Jadi satu lembar sudah cukup, tapi itu kadar wajib. Wal mustahabbu, yang dianjurkan, berarti yang sunatnya. Takfinur rajul fi thalathi lafa'if. Mengafankan mayit laki-laki di dalam tiga lembar kain. Wa takfinul mar'ati fi khamsati athwab. Mengafani mayat dalam lima kain. Izarin, izarnya berarti kain yang bagian ke bawah, dari pinggang ke bawah, itu namanya izar. Khimarin, yaitu kerudung, ya, ditutupkan ke kepala. Komisin, yaitu pakaian, jadi dibajukan, dibikin gamisnya. Wal lifahat lifafataini, dan kemudian dua yang menggulungnya atau yang membungkusnya. Jadi kalau mayat laki-laki ini satu lembar, dua lembar, tiga lembar, ini tiga. Kalau yang perempuan satu untuk sarungnya, izarnya, yang satu lagi untuk kepalanya, satu lagi untuk jubahnya atau bajunya, yang duanya adalah untuk menggulungnya nanti. Kalau yang laki-laki hanya tiga, langsung digulungkan ya nantinya. Wa kaffanu as-saghiru fi thawbin wahidin wa yubahu fi thalathati athwabin. Anak kecil dikafani dalam satu lembar kain dan boleh pada tiga lembar kain, tentu seukuran dia. Wa tukaffanu as-saghiratu, bayi perempuan dikafani, fi qamisin walifafataini, anak perempuan dipakaikan baju kemudian dua lembar kain. Dalam permasalahan kain tiga lembar ini, yang disepakati adalah laki-laki itu maksimalnya tiga. Tidak pakai imamah wala qamis. Kalau yang laki-laki tidak pakai serban ya, tidak dibuian untuk kepala, dan tidak juga ada qamis, baju yang dipakaikan. Begitu Nabi SAW dikafani oleh para sahabat, dan begitu mengafani para sahabat yang meninggal pada zaman Nabi. Ya, tidak ada pakai serban. Apa yang dilakukan oleh sebagian masyarakat kita yang sengaja membuatkan imamah dan kamis atau baju, maka perbuatan itu tidak berdasar dari perbuatan Nabi atau perbuatan sahabat terhadap Nabi. Nabi adalah orang paling mulia yang seharusnya lebih diistimewakan. Akan tetapi Nabi tidak pernah diistimewakan. Adapun untuk perempuan terjadi perbedaan. Terjadi perbedaan, ada sebagian pendapat yang mengatakan tetap tiga lembar saja. Ada sebagian pendapat yang mengatakan tadi lima kain. Yang pertamanya adalah izar, yang keduanya adalah khimar, yang ketiga adalah bajunya atau kamis, kemudian baru dua lembar kain yang menggulungnya. Wa istahabbu tajmiru al-akfan bil bakhur ba'da rashiha bima'il wardi wa nahwihi lita'alaqa biha raihatul bakhur. Dianjurkan untuk mengasapi kain kafan itu dengan asapan bukan dengan kemenyan ya, tapi dengan bukhur, aroma-aroma gaharu atau yang lainnya. Setelah dibercikkan air mawar, untuk apa gunanya? Agar aroma bakhur atau bukhur tadi melengket di kain kafan. Tujuannya bagaimana kain kafan itu harum, itu tujuannya ya, maka di asapi mungkin atau dengan yang lain. Artinya kalau misalkan dibasahi juga dengan apa namanya, dengan air mawar, boleh air mawar yang seperti air mawar sulingan ya, biasanya sulingan, jadi airnya aromanya harum. Nah, itu dalam rangka bagaimana kain kafan itu menjadi harum. Wa yatimmu takfinu ar-rajuli bi an yabsu bi an tubsata al-lafa'ifu ath-thalathu ba'du 'ala fawqa ba'din. Mengapani mayat itu caranya adalah dengan membentangkan tiga lembar kain tadi dibentangkan, disusun satu sama lainnya, tiga lembar tadi, satu, dua, tiga, maka ini sudah menjadi tiga lembar. Summa ya'ti bil mayit masturan ujuban bisaubin wa nahwihi. Lalu didatangkanlah mayat. Ya, mayat ini harus tertutup. Kalau enggak nanti kelihatan auratnya. Ya. Lalu diletakkanlah ke kain tersebut. Ya, kayak misalkan dibentangkan begini. Sudah diletakkan. Ini masih tertutup nih. Wa yudha' fawqa al-lifafi mustalqiyan. Maka diletakkanlah di atas kain yang disusun tadi dengan mentelentang punggungnya ke bawah. Bukan terungkup. Ya, bukan rusuk juga tidak, tapi telentang punggungnya ke bawah. Dia menghadap ke atas. Sumayati bil hanut, yakni tib. Lalu dibawakan parfum. Parfum tadi wa yaj'al minhu fi qatnin. Lalu parfum tadi dibikin di kain, di kapas. Ya. Baina al-yatai al-mayyit. Antara dua pinggul mayat. Maaf, berarti di selengkangannya. Bagian anusnya. Diletakkanlah kain apa? Kapas. Jadi kapas itu gunanya adalah bukan untuk menyelimuti mayat sehingga mayatnya mengembung besar, itu keliru. Kapas itu adalah di tempat-tempat di mana di situ diletakkan juga parfum dan di anus, bagian anus ya, itu adalah untuk menutup jangan keluar cairan sehingga terhentilah oleh kapas tadi, dan kapas itu sudah dikasih wangi-wangian. Ya. Ushaddu fawqahu bi khirqatun khafawqahu khirtatun khirqatun, thumma diperkuat kain kapas tadi dengan kain. Agak ditahan dia dengan kain. Thumma yaj'alu baqil qutun al-mutayyab ala 'ainayhi wal munkharaihi wa famihi wa udhunaihi. Maka kemudian sisa dari kapas yang telah dikasih wangi-wangian tadi ya, diletakkanlah di kedua matanya, kemudian di dua hidungnya, kemudian di mulutnya, kedua telinganya. Jadi lubang-lubang tadi ditutup dengan itu. Wa ala mawadhi' sujudihi, dan di tempat-tempat sujudnya, keningnya, anfnya, dua tangannya, dua lututnya, dan atrafal qadamai. Ya. Kemudian wa ala maghabinil albatan, lipatan badan. Kal ibt, ibtain, yakni di ketiaknya. Wa tayl rukbatain, di belakang dari lipatan lututnya. Wa surratihi, dan di pusatnya atau di pusarnya. Jadi tidak semua tubuhnya diselimuti atau dilapisi oleh kafan. Ya. Karena tradisi kita lihat di kota Padang seperti itu. Tapi di kampung saya enggak. Di kampung saya cuma yang kayak tadi, tempat-tempat yang disunatkan itu. Summa wa yaj'al min at-tib bainal akfani wa fi ra'sil mayit, lalu dibuatkan atau dikasihkan kain kafan antara kain kafan, wangi-wangi itu ke kain kafan, antara kain kafan dengan kain kafan, kemudian diletakkan di kepala mayit, yakni bagian kepala mayit di kain kafannya tadi. Di mana kain kafannya, kepalanya di sini, ya kita taruh sini, kemudian di kain berikutnya. Lalu thumma yuraddu tarful laffatil ulya ila janibil aisar ila ala syiqqahil ayman. Ya, kemudian diambillah ujung dari bagian yang kiri. Kalau seandainya kita melentang begini, maka kain yang di sebelah kirinya mayat diambil, kemudian ditutupkan kepadanya ke arah kanan. Berarti ke arah sisi kanan. Sumatarfual aiman ala syaqil aisar. Kemudian yang bagian kanan si mayat, kainnya tadi, dilipatkan ke bagian kiri. Jadi dilipatkan dulu, kemudian lipatlah lagi. Sudah? Itu yang pertama. Summa thaniyah kadhalik. Lembaran kedua lagi. Ya. Lembaran kedua. Begitu juga dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Summal ka'atsalitsa kadzalik. Kemudian yang ketiga, dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Ya. Wa yakunul fadilu min tulil lafa'if 'inda ra'sihi akthar mimma 'inda rijlihi. Ndaklah yang lebih di bagian kepala lebih panjang daripada yang lebih dari bagian kaki. Jadi dilebihkan dulu yang kanannya, yang bagian kepala, kemudian bagian kaki. Ya. Setelah itu thumma yujma'ul fadl 'inda ra'sihi, kemudian dikumpulkan. Ya, misalkan kayak gini. Ah, yang ininya. Ya. Wa yuraddu ala wajhihi, kemudian dilipatkan ke kepalanya. Ya. Wa yajma'ul fadl 'inda rijlaihi, yang sisa dari kepala, dari kakinya juga dikumpulkan. Wa yuraddu ala rijlihi, kemudian dilipatkan ke kakinya. Ini karena tisunya agak pendek ya. Thumma yu'qadu 'ala al-lifafi ahzimah. Kemudian diikatlah. Ya, dengan pengikat, dengan tali. Untuk apa gunanya pengikat ini? Ya, li'alla tantashira wa tuhalla al-'uqadu fil qabri. Li'alla tantashira, wa tuhallul awqadu fil qabri, agar tidak terbuka kapan ini. Karena untuk membawa-bawakan ada apa namanya gerakan, ya, itu bisa membuka dia, maka perlu diikat. Kemudian ikatan ini dibuka ketika dikubur, ya, dibuka lagi ketika dikuburan. Nah, di sini tidak disebutkan harus 3 ikatan atau 5 ikatan atau 7 ikatan, ya, seperlunya. Berarti di kepala, di kaki itu diikat, ya, dengan cara melengkungkan kembali ke bagian ke mayatnya, bagian kepalanya, ke kepalanya, bagian ke kakinya, diikat. Ini sudah 2 ikatan. Kemudian mana mungkin kita pakai 5 supaya terjaga, ya. Wa ammal mar'atu fatukfanu fi khamsi athwabin izarun tu'azzaru bihi thumma tulbasu qamisan thumma tukhammaru bi khimari ala rasiha thumma tulafu bilifafataini. Adapun wanita adalah dengan cara 5 lembar kain tadi. Yang pertama, izar disarungkan kepadanya, ya, disarungkan. Yang kedua, berarti di bagian bawah dulu, ya, sampai ke pinggangnya. Kemudian dipakaikan qamis. Qamis ini bagaimana? Maka dengan cara, ya, yang di sini dipotong kepalanya di sini nih, untuk kepalanya, lehernya, ya. Nah, di sini potong, maka dia menjadi baju dia. Nah, kayak gini. Ini kepalanya bisa dimasukin gini. Kemudian ditaruh di bawahnya dan di atasnya. Kemudian khimarnya, kerudungnya. Ya. Di kepalanya. Kemudian baru setelah itu 2 lembar kain tadi yang membalutnya. Teorinya sama dengan tadi, dari kiri ke kanan. Dari kanan ke kiri, kemudian lembaran kedua begitu. Kemudian diikat, dikumpulkan, diikatkan. Itu adalah metode untuk mengafaninya. Tapi masuk kita ke bagian yang kelima adalah ahkamu salat alal mayyit. Tata cara pelaksanaan solat terhadap mayit. Summa tushra'u ba'da dhalika as-salatu 'ala al-mayit al-muslim. Disyariatkan solat setelah itu terhadap mayat muslim. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida al-janazata hatta yusalliya 'alayha falahu qiratun, wa man syahidaha hatta tudfana falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qala mithlu al-jabalain al-'azimain. Muttafaqun 'alayh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah, siapa yang menyaksikan jenazah sampai dia mengerjakan salat terhadap jenazah itu, maka dia mendapatkan 1 qirat. Dan siapa yang menyaksikannya sampai dikuburkan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Ya. Qila wa mal qirat? Qiratan. Apa itu 2 qirat itu? Seperti 2 gunung yang besar. Jadi 1 qirat, 1 gunung. 2 qirat, 2 gunung. Dan riwayat yang lain dikatakan sebesar gunung Uhud. 1 qiratnya. berarti dia menjadi dua gunung Uhud. Wassalatu 'alal mayti fardhu kifayah. Mengerjakan salat terhadap mayat itu adalah fardhu kifayah. Idza fa'alaha al-ba'du saqata al-ithmu 'anil baqin. Apabila sebagian dari yang ada mengerjakannya, maka gugurlah dosa dari yang lainnya, walaupun dia tidak melakukan, sudah gugur dosa. Wa tabqa fi haqqil baqin sunnatan, bagi orang-orang yang lain hukumnya adalah sunat. Wa in tarakaha al-kullu athimu, jika semuanya tidak melakukan maka semuanya berdosa. Satu atau dua orang pelaksana, selebihnya hukumnya sunat. Wa ishtaratu fi sholati 'ala al-mayyit an-niyyah, disyaratkan untuk di dalam mengerjakan salat mayat, yang pertama niat. Wa istiqbalu qiblah, yaitu menghadap kiblat. Wasatrul aurah, menutup aurat. Wataharatul musalli wal musalla alaih, sucinya orang mengerjakan solat dan orang yang disolatkan. Maka orang yang setelah disolatkan itu tentu sudah dimandikan, itu adalah pensuciannya, taharahnya. Walijnabul najasah, menjauhi najis. Wa islamul musalli wal musalla alaihi wal hudur janazati in kanat bil balad wa kaunul musalli mukallafan. Syarat yang lain islamnya, orang yang menyolatkan dan orang yang disolatkan, ya. Kemudian menghadirkan jenazah jika jenazah itu di negeri. Ini maksudnya apa? Kalau misalkan di kampung itu, ya jenazahnya dihadirkan untuk mengerjakan sholat. Jadi ketika kita sholat di Masjid Nabawi atau Masjid Makkah, itu mayatnya ada di dalam, ya, ada, bukan tidak ada, cuma kita di saf belakang kita tidak tahu. Wa kaunul musalli mukallafan, disyaratkan untuk mengerjakan solat ini bahwa yang menyolatkan itu adalah orang yang sudah mukallaf. Mukallaf itu apa? Berakal, baligh. Berakal dan baligh. Wa ma arkanuha, rukun dari solat jenazah, fahiyal qiyamu fiha, solat dengan berdiri. Wa takbiratul arba', dan empat kali takbir. Wa qiraatul fatihah wa salatu ala nabi wa du'a lil mayyit wa tartib wa taslim. Takbir empat kali, termasuk di situ takbiratul ihram. Kemudian membaca surat Al-Fatihah, membaca salat kepada Nabi, selawat. Kemudian mendoakan si mayat dan tartib. Ya. Kemudian terakhir adalah salam dari salat. Itu rukunnya. Wa masunnuha, adapun sunat-sunatnya, faya raful yadaini ma'a kulli takbiratin, mengangkat kedua tangan setiap kali takbir. Takbiratul ihram sudah jelas. Terjadi pada takbir-takbir berikutnya berbeda pendapat ulama di situ. Di sini diperkuat untuk mengangkat tangan, kedua tangan pada setiap takbir. Ini berdasarkan dari perbuatan Ibnu Umar. Dan kita mengetahui Ibnu Umar adalah orang yang orang yang sangat tinggi antusiasnya mengikuti dari perbuatan Nabi. Wal isti'adatu qabla al-qira'ah, ya, berta'awud sebelum membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim seterusnya. Wa yad'u li nafsihi wa lil muslimin, mendoakan untuk dirinya dan kaum muslimin. Ini hukumnya adalah sunat. Ya. Wal israr bil qiraati, membaca dengan sir. Wa an yaqifa ba'da at-takbirah ar-rabi'ati wa qabla at-taslimi qalilan, berhenti sejenak setelah takbir yang keempat sebelum salam. Jadi di madhab Hanabilah, takbir pertama Al-Fatihah setelahnya, takbir kedua salawat kepada Nabi, takbir yang ketiga doa untuk si mayat, takbir keempat diam aja. Maka kalau kita lihat di Masjid Nabawi, Masjid Mekah, itu pendek satu salam. Dalam mazhab Asy-Syafi'i tidak lama doanya untuk si yang untuk dirinya dan kaum muslimin. Ya, untuk orang tinggal istilahnya. Doa untuk orang pergi, doa untuk orang tinggal, gitu ya. Karena di sini sebagai nilainya sebagai sunat. Wa yad'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadrihi, dia meletakkan tangan kanan atas tangan kiri di dada. Wal iltifatu 'ala yamini fi taslim, menoleh ke kanan di waktu salam. Terjadi juga perbedaan pada ulama dalam masalah takbir salam itu di dalam sholat jenazah sekali itu dua kali. Kalau di sini lebih dikuat sekali saja kanan, yang keduanya tidak. Sebagian pendapat mengatakan dua. Nah, kalau kita lihat anehnya di dalam sholat antara sholat jenazah imam biasa, antara sholat jenazah dengan sholat fardu. Sholat jenazah mengeraskan salam kedua, satu dua, tapi sholat fardu salam yang keduanya pelan. Sementara disyariatkan, ya, pendapat yang terkuat adalah salam di dari sholat fardu itu kedua-duanya dikeraskan. Terkadang lama dulu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya. Orang makmumnya mungkin sudah baca zikir kali, dia baru mau tersa' salam. Nah, ini kita melihat kalau seandainya syekh, di apa, imam di Masjidil Haram cepat assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, supaya jangan didului oleh makmum. Baik, kita adzan dulu baru kita lanjutkan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allah Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, kita lanjutkan. Takunu salatu ala al-mayyit bi an yaqum al-imamu awal munfaridu 'inda sadr rajuli wa wasat al-mar'ati. Pelaksanaan salat kepada mayat ini, pelaksanaan salat mayat adalah dengan cara imam dan orang yang sholat sendirian. Ini kalau seandainya ada yang sholatnya sendiri, ya, berdiri di arah, di sini as-sadr rajul, yaitu bagian dada atau kepala dada, ya, bagian lagi mata, di bagian kepala imam laki-laki. Wawasatar mar'ah, yaitu di bagian pinggang perempuan. Jadi kalau perempuan di pinggangnya, kalau laki-laki mayatnya di bagian arah kepala atau dadanya. Wa yaqiful ma'mumuna khalfal imam. Makmum belakang, berada di belakang imam. Wa sunnu ja'aluhum thalathata shufufin. Disunatkan menjadikan mereka makmum ini tiga saf. Tiga saf, kalau seandainya jumlahnya berapa? Ya, kalau jumlahnya sedikit, ada enam orang makmumnya, sudah dua. Ya, jadi tidak ada anjuran harus safnya berganjil. Ah, laki-laki berapa? Ibu-ibu berapa belakang? Kira-kira di Masjid Nabawi baca itu. Ya, jika seandainya jumlahnya sedikit, ya, maka dibuatlah 3 saf. Kalau jumlahnya banyak, masya Allah, alhamdulillah, tidak perlu kita disebutkan oleh, ya, arus ganjil gitulah. Maka saya apa namanya heran kalau seandainya di Masjid Nabawi di Masjidil Haram gimana ngaturnya nggak bisa. Baik. Nah, di mana letak kepalanya laki-laki dan perempuan mayatnya? Di kanannya imam atau di kirinya imam? Hah? Di kanannya imam kepalanya. Tidak ada perbedaan antara kepala, posisi kepala mayat laki-laki dan mayat perempuan. Karena patokannya adalah seperti dia di liang kubur. Patokannya adalah ketika kita memiringkan dia ke arah kiblat, maka dia berada di rusuk kanannya. Nah, otomatis kepalanya bagian kanan. Kalau kita mengarah ke kiblat, kan? Ke kanan. Bukan dibedakan kalau yang laki-laki kepalanya ke kiri, kalau yang perempuan kepalanya di kanan. Kalau misalkan ke kiri berarti ketika dia diposisikan ke rusuk kanan, berarti dia membelakangi kiblat jadi. Ya. Nah, jadi posisi mayat di kuburan ya seperti orang tidur. Sunnahnya tidur bagaimana? Tidur di rusuk kanan. Thumma yukabbir lil ihram. Kemudian bertakbir untuk takbiratul ihram. Wa ta'awadhu ba'da takbir mubasharatan fala yastaftih. Setelah bertakbir langsung berta'awudz tanpa dibaca doa iftitah. Wa yusammi, lalu dia baca bismillah. Jadi Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seterusnya. Wa yaqra al-Fatihah. Tsumma yukabbir. Setelah dia menyempurnakan Al-Fatihah, mengaminkan, kemudian bertakbir lagi. Allahu akbar. ويصلي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاتي عليه في تشهد الصلاه. Lalu bersolat kepada Nabi setelah takbir yang kedua seperti salawat kepada Nabi di tasyahud salat. Summa kabbir, kemudian dia bertakbir. Wa yad'u lil mayyit bima warada. Lalu dia mendoakan untuk si mayat sesuai riwayat yang datang dari Nabi. Seperti apa riwayatnya? Itu yang kita baca. Wa minhu, di antaranya, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana innaka ta'lamu munqalabana wa mathwana wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaitahu minna tawaffahu ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Dan mereka mengatakan wa la taftinna ba'dahu. Allahumma ighfir lahu wa rahamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa si' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wasaji wal barad wa naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyad kama yunqqa ath-thawbul abyad min ad-danas. Atau wa naqi min adh-dhunubi wa khataaya kama naqaita ath-thauba wal abyada min ad-dans wa abdilhu daran khayra min darihi wa zawjan khayra min zawjihi wa adkhilhu jannah wa a'idhuhu min adhabil qabr aw min adhabin nar wa afsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Jadi ya Allah, ampunilah untuk yang hidup bagi yang hidup dari kami dan yang mati, yang menyaksikan atau yang menyaksikan, yang tidak menyaksikan, syahid ghaib, atau yang ada atau yang tidak ada, maksudnya yang hadir atau yang tidak hadir, untuk yang kecil maupun yang besar, yang laki-laki maupun yang perempuan. Sungguhnya engkau mengetahui tempat kembali kami dan engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, siapa yang engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkan dia di atas dasa Islam. Dan siapa yang engkau wafatkan dari kami, wafatkan dia di atas iman. Ya Allah, jangan engkau halangi kami dari pahalanya dan jangan engkau sesatkan kami setelahnya. Lalu kita baca lagi, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu dan seterusnya. Atau kita baca aja yang di bawah ini cukup juga. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'anhu dan seterusnya. Wa in kana al-musalla 'alaihi untha, jika yang disolatkan itu adalah perempuan, qala Allah maghfir laha, dirubah dengan laha, yani untuknya, tanda ta'nits, yani ha untuk menunjukkan akan perempuan di dalam doanya seluruhnya. Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'akmil nuzulaha wasi' madkhalaha dan seterusnya. Wa in kana musalla 'alaihi saghiran, jika yang kita salatkan itu adalah kecil, belum baligh, anak kecil, maka hendaklah kita membaca Allahumma ja'alhu faratan wa dhakhran liwalidayhi, ya Allah, jadikan anak ini sebagai saldo awal ya, dan simpanan tabungan untuk orang tuanya, wa syafi'an mujaban, pemberi syafaat yang dikabulkan, karena anak itu akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Allahumma thaqqil bihi mawazinahuma, ya Allah, beratkan timbangan orang tuanya dengan wafatnya anaknya ini. Ya, wa'adzim bihi ujurahuma, besarkanlah pahala mereka ya karena wafatnya anak ini. Ya. Wa'alhiqu bisalihil muslimin, yakni anak ini gabungkanlah dia dengan orang-orang yang soleh dari orang mukmin. Wa ja'alahu fi kifalati Ibrahim, jadikan dia di bawah tanggungan Ibrahim. Wa qihi bi rahmatika 'adzabal jahim, jagalah dia dengan rahmatmu dari azab jahim. Maka ini yang kita baca. Ya, karena dia adalah suci, belum punya dosa. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, jadi dia belum baligh, dia belum punya dosa, maka enggak perlu kita doakan dia Allah maghfir lahu warhamhu wa'fu anhu, karena dia belum punya dosa. Tapi kita doakan untuk orang tuanya agar itu menjadi tabungan bagi orang tuanya dan pemberi syafaat nantinya setelah izin Allah Subhanahu wa taala, ya, syafaat yang dikabulkan. Summa yukabbir wa yaqifu ba'daha qalilan, kemudian dia bertakbir yang keempat, kemudian dia berhenti sejenak. Summa yusallim taslimatan wahidatan an yaminih, kemudian setelah itu dia bersalam dengan sekali salam ke arah kanan. Ini pendapat yang kuat ya, yang rajih salamnya hanya sekali. Wa man fatahu ba'du shalati 'ala janazah dakhala ma'al imami fima baqi, siapa yang ketinggalan sebagian dari solat jenazah, terlambatnya uranglah dua kali takbir, inyo baru masuk ba'ah ngebutnya Allah Allah Allah. Nanti samo enggak salah. Ya, enggak boleh, enggak bisa ngejar imam, enggak bisa dikejar oleh makmum. Tapi yang ada adalah dia ikuti imam. Takbir imam yang dia dapatkan itu adalah takbir pertama dia. Ya, dia bacalah sesuai dengan sholatnya dia. Dia dapatkan imam pada takbir kedua. Dia bertakbir Allahu Akbar. Yang dia baca apa? Al-Fatihah. Imam membaca selawat. Kemudian imam bertakbir. Dia takbir juga. Takbir itu kedua bagi dia, takbir ketiga bagi imam. Ya. Lalu dia baca apa yang seharusnya dia baca, makmum dia imam dia baca apa yang dibaca. Kemudian dia salam, dia takbir lagi menyempurnakan takbirnya yang tersisa. Setelah itu baru dia salam, ya. Dakhala ma'al imam fi ma baqi. Maka dia masuk bersama imam pada solat yang masih tersisa. Summa idza sallama al-imam, kemudian apabila imam sudah salam, qadha ma fata 'ala sifatihi. Dia qadha atau dia kerjakan apa yang terlewatkan baginya sesuai dengan sifatnya. In khasyya an turfa'a janazah, apabila dia khawatir jenazah itu diangkat sebelum selesai solatnya, taba'at takbirat ay biduni faslin bainahuma thumma sallam. Ya, jadi dia taba', dia ikuti Allahu Akbar, Allahu Akbar tanpa ada yang memisahkan antara takbir pertama, takbir kedua. Yakni kalau saya dia dapatkan dua salam, dua takbir, berarti yang sisa dua takbir lagi. Dua takbirnya karena khawatir imam mengangkat, misalkan assalamualaikum, assalamualaikum, tidak ada berdoa misalkan ya, karena memang tidak ada sunnahnya doa lagi. Lalu diangkat, khawatir kalau misalkan jenazahnya diangkat dulu, maka dia takbir aja dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man fatatu salatu ala al-mayt qabla dafnihi salla ala qabrih. Siapa yang terlewatkan untuk menyolatkan mayat sebelum dikuburkan, maka dia menyolatinya di kuburannya. Artinya, jika si mayat sudah dikuburkan dulu, dia baru datang. Ya? Atau ya, pas dia menghadiri dia enggak dapat masjid. Oh, mayat sudah bawa misalkan, diikuti. Ya, pas dia terlambat dia sudah masuk dalam kuburan. Maka dibiarkan dulu sampai selesai penguburannya. Setelah itu, setelah selesai penguburannya, baru dia sholat di kuburan itu seperti dia sholat mayat ada di depannya. Wa man kana ghaiban 'anil baladi alladhi fihi al-mayyit. Siapa yang jauh dari negeri di mana mayatnya ada, wa 'alima bi wafatihi, dan dia mengetahui akan wafatnya mayatnya atau kerabatnya, falahu an yusalli 'alaihi salatal ghaib bin niyyah. Boleh baginya untuk mengerjakan salat jenazah ghaib dengan niat yang dia niatkan untuk si mayat. Ini terjadi perbedaan pandangan ulama. Ya. Apakah setiap mayat yang meninggal dunia yang dia tidak ada di negeri itu, ya, boleh disolatkan jenazah secara solat gaib? Sebagian pendapat membolehkan. Ya, di antaranya Syekh di sini sepertinya memilih Di antara pendapat mengatakan tidak, tidak disyaratkan lagi. Apa argumentasinya? Sholat gaib untuk jenazah yang dikerjakan oleh Nabi adalah untuk Najasyi, Raja Habsyah, Habsyi, ya, Habasyah, yang dia masuk Islam, yang tidak ada satupun orang Islam yang di sana, sehingga dia tidak ada menyolatkannya. Maka disyariatkanlah untuk mengerjakan solat jenazah gaib bagi jenazah yang tidak disolat atau yang belum disolatkan. Termasuk kalau seandainya tenggelam, ya, gak dapat lagi dan seterusnya. Karena pada zaman Nabi ada para sahabat yang meninggal dunia di luar Madinah, tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi menyolatkannya secara gaib, ya. Dan Nabi adalah orang yang paling tinggi antusiasnya mendapatkan atau memberikan kasih sayang kepada umatnya dan kepada para sahabatnya. Dan entah berapa para sahabat pengen doanya Nabi, ya. Dan itu tidak ada riwayat yang menjelaskan. Nah, ini menunjukkan argumen bagi orang yang memperkuat pendapat, jika seandainya mayat itu sudah disolatkan, tidak perlu lagi disolatkan secara gaib. Tapi kalau belum pernah disolatkan, maka disyaratkan untuk disolatkan. Adapun solat gaib di negeri yang sama, apalagi tidak disyariatkan. Contoh, ada sebagian orang yang menyolatkan mayat karena COVID-19 dengan solat gaib, dan dia ada di negerinya, misalkan di kota Padang, di kuburan di Bungui, ya, ini solat gaib di siko, tidak disyaratkan. Sama sekali tidak disyaratkan, karena kita satu negeri. Kalaupun misalkan berpendapat di atas pendapat yang mengatakan bolehnya mengerjakan sholat gaib, itu adalah kalau seandainya ada di negeri lain, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan di sini tadi. Nah, kalau seandainya kita bisa menghadiri kuburannya seperti pelaksanaan sholat jenazah untuk apa namanya yang kena COVID-19, ya, maka setelah dikuburkan kita boleh mengerjakan sholat di kuburannya, ya. Seperti saya, mertua rahimahullah ta'ala meninggal dunia karena COVID, ya, ketika kita pulang kemarin kita sholat di kuburannya, ya. Dan tidak apa, pada kuburan itu semuanya adalah kuburan orang kena COVID semua, ya. وَحَمْلُ الْمَرْأَةِ إِذَا سَقَطَ مَيْتًا وَقَدْ تَمَّ لَوْ أَرْبَةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرْ صَلَّى عَلَيْهِ صَلَاةَ الْجَنَازَةِ. يعني wanita yang hamil gugur kandungannya dalam keadaan wafat dan dia sudah berumur 4 bulan atau lebih, janin tadi, salla alaihi salat jenazah, maka disolatkan salat jenazah karena dia sudah jenazah, ya. Wa in kana duna arba' ashhurin lam yusalla alaihi, jika umurnya kurang dari 4 bulan tidak disolatkan. Baik, solat di kuburan yang mayat yang sudah dikuburkan itu ada dalam Sahih Al Bukhari dan Muslim, ya. Bahwasanya Nabi pada satu hari kehilangan orang yang dia cari, ya. Lalu diberitahukan oleh Nabi, ke Nabi bahwasanya dia sudah meninggal dunia dan dikuburkan malam hari. Nabi tidak diberitahukan, Lalu Nabi minta ditunjuk di mana kuburannya. Lantas Nabi mengerjakan sholat jenazah di kuburan tersebut. Ya, nah ini menunjukkan bahwa disyariatkan untuk mengerjakan sholat di kuburan bagi orang yang sudah ketinggalan mengerjakan sholat jenazah. Begitu juga kalau seandainya ada seorang atau anak-anaknya atau seorang orang tua yang meninggal dunia, janganlah dia diperlambat dalam proses penguburan. Ya, kalau anaknya terlambat, dia masih bisa mengerjakan sholat ya di kuburan, walaupun satu bulan lebih. Jadi tidak perlu ada tunggu dulu, karena kadang-kadang ya, apalagi kalau sudah meninggal sudah agak misalkan sebelum maghrib kemarinnya, terus nunggu anaknya sebelum maghrib lagi datang ya, kemudian baru dikerjakan hari berikutnya, sudah 2 hari ya, mayat itu cepat itu berubah. Maka untuk segerakan itu tentu sesuai dengan sunnah. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau seandainya ada pertanyaan, silakan dikirimkan pertanyaannya ke nomor 0859 7272 7277. Baik, di sini ada pertanyaan dan ini sebenarnya sudah kita jelaskan tadi. Ke arah mana posisi kepala mayat waktu disolatkan? Ada pendapat kalau mayat perempuan ke kanan, mayat laki-laki ke kiri. Ini dari Bukhari Utsman dari Banda Aceh. Kita sudah jawab tadi bahwa yang benar itu adalah kepala mayat semuanya ke posisi kanan imam. Ya, jika dia dihadapkan ke kiblat berada pada rusuk kanannya. Afwan Ustaz, ana seorang guru Al-Quran yang mengajar di suatu lembaga yang santrinya digratiskan oleh lembaga tersebut. Kemarin ada orang santri yang memberikan kepada kami para guru buah mangga. Apakah boleh kami menerima hadiah tersebut? Hadiah boleh. Ya. Kecuali kalau seandainya Anda sudah dikasih gaji oleh lembaga itu. Anda diberi gaji oleh lembaga tersebut, ya, maka cukuplah dengan gaji itu, hadiahnya diserahkan ke lembaga. Kalau lembaga itu membagikan kepada Anda, maka itu adalah boleh. Tapi kalau seandainya lembaga juga tidak memberi gaji sama sekali, ya sudah boleh terima. Ya, ngajarnya gratis, ya, orang yang tidak membayar, nah kita boleh menerimanya. Wallahu alam. Apa hukumnya apabila kita sholat subuh tidak ikut kunut, sementara sebagian ustadz-ustadz sunnah lainnya menganjurkan untuk ikut kunut apabila imam kunut? Terjadi kedua pendapat yang pernah saya sampaikan, bahwa Syekh bin Baz, Syekhuddin Utsaimin, dan sebelumnya adalah Syekhul Islam Taimiyah, menilai bahwasanya makmum mengikuti kunut dengan mengangkat kedua tangannya jika imam kunut. Namun Syekh Abdul Muhsin Abbad, orang tua dari Syekh Abdul Razak, berpendapat adalah tidak mengangkat, karena dia adalah bagian yang tidak disyariatkan. Walhasil, siapa yang yakin dia dalam pendapat yang pertama, dia boleh kerjakan, atau yang kedua silahkan dia lakukan. Wallahu a'lam. Apa hukumnya celana atau jubah bagi laki-laki menutup mata kaki? Ini sudah sering kita bikin jawaban ini ya, tapi enggak apa-apa. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Izarul mu'min nisfu saq." Pakaian orang mukmin itu separuh betis. Jika dia enggan, kata Nabi, dia turunkan. Enggan separuh betis diturunkan ke bawah. Enggan dia di bawah itu diturunkan sedikit lagi. Lalu Nabi mengatakan, apa yang di bawah dari mata kaki, maka ma'asfala minal ka'baini fa finnar. Apa yang di bawah dari mata kaki itu terancam api neraka. Siapa mengatakan? Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Ya, bukan orang salafi yang mengatakan. Bukan orang wahabi yang mengatakan. Tapi dia adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jadi mau pakai jubah, mau pakai celana, mau pakai kain sarung, yang di bawah dari mata kaki itu terancam sebagaimana sabda Nabi, masuk ya, terancam api neraka. Kenapa kajian di Masjid Al-Hakim berdempetan? Bukankah sekarang masih pandemi? Alhamdulillah, kita berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari segala penyakit. Yang mau pakai masker, silakan pakaikan masker. Ya, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Benarkah apa hukum maulid Nabi dan apa hukum tahlilan kematian? Tolong jelaskan. Ustaz, benar sebenarnya apa hukum maulid Nabi? Nabi tidak pernah melakukan maulid terhadap kelahirannya. Maka kita ikuti aja Nabi kita. Kalau itu adalah bagus, tentu Nabi sudah lakukan. Ya. Adapun mentahlilkan mayat, tahlil itu apa? Ucapan la ilaha illallah. Nabi mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan la ilaha illallah kepada mayatmu. Maksud dari mayat itu adalah yang akan menjadi mayat, berarti dia masih sekarat. Karena dia masih hidup. Tujuannya adalah agar ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah. Karena Nabi mengatakan, siapa yang akhir katanya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Tapi apabila dia sudah meninggal dunia, terputus amalannya. Enggak bisa lagi dia ucapkan apa-apa. Ya. Nah, jadi kita mau mentalkinkan la ilaha illallah juga tidak bisa bermanfaat. Kenapa? Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya. Tolong jelaskan mengenai apa itu Wahabi. Ya. Kenapa ada orang mengatakan Salafi Wahabi? Nah, ini perlu ditanyakan kepada orang yang mengatakan. Ada orang mengatakan bahwa Wahabi itu digolongkan kepada Muhammad Abdul Wahhab yang ada di Arab Saudi, yang dahulunya yang dia berdakwah. Lalu apa kesalahannya? Perlu kita tanyakan. Oh, dia mengkafirkan orang. Coba, ada enggak kalau kita ke sana, apakah ada orang itu mengatakan Anda kafir? Tak ada. oh orang di sana melarang berziarah kubur, itu adalah salah total. Karena ada waktu kita berziarah ke Baqi, ziarah ke kuburan Nabi, ziarah ke para syuhada Uhud, ada. Ya, nah berarti orang yang menempelkan apa yang dikatakan oleh sebagian para asatid, dan itu adalah bukti-bukti yang ada, kita bisa sebutkan bahwa orang yang mengeluh-elukan masalah Wahabi Salafi ini adalah orang Syiah. Dia ingin mengadu-adu umat ini satu sama lainnya. Kalau kita lihat, betul-betul kita baca ajakan dari Syekh Muhammad Abdul-Wahhab itu mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, memunikan kembali agama kita yang kita pegang, akidah kita kepada yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan jadikan Wahabi Salafi itu sebagai hantu yang selalu mengkorocotin atau menakutin orang, ya. Karena ada maghza, ada tujuan yang terselubung di belakangnya. Apa? Berusaha untuk menjauhkan orang dari Al-Quran dan Sunnah. Itu tujuan ujungnya. Sebab orang-orang Wahabi Salafi tidak akan pernah mengatakan menyelisih dari Al-Quran dan Sunnah. Enggak akan pernah, insya Allah. Yang halal dikatakan Al-Quran dan Sunnah, dikatakan halal. Yang haram dikatakannya haram. Nah, ketika ada dikatakan Allah mengharamkan ini, langsung, hati-hati nih, itu Wahabi Salafi itu. Yang mengatakannya Allah, tapi karena sudah di frame seperti itu, akhirnya apa? Jangan dengar, itu Wahabi Salafi. Yang dikatakannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, mana kita mengikuti Al-Quran Sunnah, kita mengatakan kita ahli sunnah wa jamaah, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, lalu sunnahnya kemana, Al-Qurannya kemana? Nah ini hati-hati, pengakuan dari ulama Syiah sendiri yang dia sudah bertobat, ya, sama dengan langsung dari videonya dia katakan bahwa orang-orang Barat sangat mengerti bahwa gerakan-gerakan yang bisa menaklukkan orang-orang Barat itu adalah kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah yang benar. Ya, jadi itu yang menjadi yang ditakuti mereka. Maka mereka berusaha untuk memunculkan lawannya, yaitu mereka memelihara Syiah. Maka berupaya dia membuat frame bahwasanya Syiah ini, ya, musuh dengan orang Yahudi. Kalau di Iran itu orang Yahudi sangat nyaman hidup dan berbisnis, tapi yang paling susah itu ada ahli sunnah jamaah. Dia diburu bagaikan tikus, di mana mengerjakan sholat berjamaah atau sholat Jumat diburu. Sementara dulu negerinya Iran itu, dahulu sebelum ditaklukkan oleh dikuasai oleh Syiah, itu adalah negeri sunnah. Banyak ulama-ulama sunnah di Asbahan, ya, dan yang lainnya, Khurasan, itu adalah bagian-bagian dari negeri-negeri yang ada di Iran Persia. Ya. Nah, jadi kita hati-hati. Ya, supaya jangan kita terpancing. Orang yang bertanya ini silakan baca. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala alat berfikir, membanding. Ya, hilangkan rasa ta'assub kita. Hilangkan kita dari hal-hal yang tidak didoktrin. Nah, dilihat sendiri. Karena ini adalah agama yang akan kita bawa sampai wafat kita. Kita akan mempertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tulisan-tulisan sudah ada. Banyak tulisan A dan B, hitam dan putih, banyak. Silakan kita bandingkan. Jangan kita hanya terpatri, kita harus ilmiah. Kita lihat, kita baca, kita perhatikan. kita nilai, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah yang benar kepada kita di dalam apa yang diperselisihkan, ya. Wallahu taala alam. Berdoa kepada Allah sesudah sholat sunat baik tahajud maupun duha, apakah tidak boleh dengan bahasa Indonesia karena kita lebih khusyuk dan lebih paham di samping itu kita tidak hafal doa yang biasa lakukan Rasulullah. Oh, ini doa lama nih. Ya, ini pertanyaan lama, kayaknya sudah dibaca atau belum ya. Berdoa silakan. Doa yang paling baik itu ada bahasa Arab. Doa yang paling baik dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran memberikan kata-kata yang sangat jami', dan Nabi diberikan keistimewaan jawami'ul kalim. Ungkapannya pendek tapi jangkauannya luas. Tapi kalau seandainya kita tidak bisa membacanya, silakan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang kita pahami. Bahasa Indonesia boleh. Ada yang berwasiat agar digunakan kain ihramnya sebagai kain kafannya kalau dia wafat. Apakah boleh, Buya? Lebih baik kita tinggalkan. Ya, lebih baik kita tinggalkan hal ini. Karena khawatir kita untuk menganggap itu akan memberikan syafaat, ya, khawatir nanti jatuh kepada syirik, khawatir, ya, saya tidak bisa menghukumnya, tapi itu lebih baik kita hindari. Wallahu ta'ala alam, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.